sampai ketimun. Nama Yesus di sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, oh, oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus di sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kebesarannya diceritakan, Yesus, Yesus, nama Yesus.